Tentu ada Ramayana, ada Kompak, ada Mike Pro Soteng, Kari Mahesa, Jupalapa. Selamat siang para sahabat-sahabatku. Kompak, kita goyang lagi bos. Sonia, hanyalah diriku yang selalu kita goyang lagi Mas Bos. Oh, la la la la la la la.